وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله, kita melanjutkan pelajaran kita masih di syarah hadis Ibn Abbas. أوغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. Rahul Bukhari. Sampai kita pada ucapan dari Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qala syarih qawluhu qala Ibn Taymiyyah yani Asy-Syaikhul Islam rahimahullah fassara sunnatal jahiliyyata فبين أن هذا عدم عام في الجاهلية العامة والجاهلية الفردية. Beliau menerangkan bahwa jahiliyah yang dimaksud di sini adalah jahiliyah am, jahiliyah dalam konteks lebih umum, fil jahiliyatil amma wal jahiliyatil fardiyah, jahiliyah secara umum dan jahiliyah perorangan. Lian al-jahiliyah taqad takunu fi mujtama'in wa qabilatin. Adapun jahiliyah secara umum, semua orang di dalam area ini, itu sudah tidak ada lagi dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi keberadaan sifat-sifat jahiliyah ini pada kabilah tertentu atau negeri tertentu atau orang tertentu masih memungkinkan. Waktakunu fi fardin min afra'in al-afrad fi mujtama'in wa qabilatin, boleh jadi di satu masyarakat yang berlaku hukum jahiliyah, satu kabilah, boleh jadi terjadi yang seperti itu. Waktakunu fi fardin min al-afrad, dan boleh jadi orang per orang. Falamma ayyara rajulun min as-sahabati rajulan akhar minhum bisawadihi, maka ketika seorang sahabat mencela sahabat yang lain dan menyebutkan tentang hitamnya kulit dia, wa annahu ibnu mas'ud atau ibnu mamlukah, wahai anak laki-laki yang hitam atau anak budak perempuan yang hitam, ya bnas sauda, faqala lahu ya bnas sauda, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi, engkau menghina dia dengan menyebutkan kekurangan ibunya. Barakallahu fikum. Seseorang mungkin ketika dia dihina, dicaci, mungkin dia bisa bersabar. Barakallahu fikum. Dia bisa bersabar. Tapi kalau yang dicaci, dihina ini adalah ibunya, oh dia tidak bisa tahan. Barakallahu fikum. Harga dirinya dicabik-cabik. Wallahul musta'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pada dirimu ada masih sifat-sifat jahiliyah. Baik. Ma'ana hadzal rajul alladhi qala dzalika, padahal orang ini yang disebutkan oleh Rasulullah innaka mru'un fika jahiliyah adalah Abu Dzar min afadhilish sahabah, termasuk di antara sahabat yang paling utama. Lakin lama qala hadil kalimah addahan Nabi sallallahu alaihi wasallam min umuril jahiliyah. Akan tetapi ketika Abu Dzar mengucapkan kata-kata ini, Rasulullah menganggapnya itu adalah perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Kenapa? Li'anal muslimina ikhwah, karena kaum muslimin semuanya adalah bersaudara. La fadla li'arabin 'ala a'jami, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang-orang ajam. Walali ajamin ala arabi, tidak juga kebalikannya, orang ajam non Arab lebih utama dari orang Arab, tidak. Wala ahmara ala aswada, طيب. Dan juga tidak ada yang lebih utama orang merah atau orang putih lebih utama dari orang hitam atau orang hitam lebih utama dari orang putih. Tidak ada. Yang menjadikan seorang itu lebih utama dari yang lainnya hanya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Barakallahu bikum. Bukan suku, bukan kabilah, bukan warna kulit, bukan suku, ras, bukan. Baik. Qauluhu sunnatul jahiliyah. Yang dari jubiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Sunnatul jahiliyah di sini masuk dalam kategori ini semua jahiliyah secara mutlak atau muqayyad. Mutlaka yakni amma fi qabilatin au fi baladin. Amma yakni ada sifat itu pada satu kabilah atau satu negeri. Au muqayyadah bi syakhsin atau sifat itu ada pada orang per orang. Kitabiyah au wasaniyah au ghairihima. Kitabiyah dari mana ini? Kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalifin lima ja'a bihil mursalun. Semuanya jahiliyah. Ketika perkara-perkara jahiliyah ini ada pada satu negeri, satu kampung atau orang per orang, atau dia seorang yang menganut agama Yahudi atau Nasrani, kalau masih ada sifat ini ya, sifat jahiliyah atau wasaniyah atau ghairihima atau yang lainnya yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Hada tafsirun lil jahiliyah annaha kullu ma alaihi al-kuffaru qabla al-bi'tsah. Inilah tafsiran dari jahiliyah, yakni semua apa yang dulunya dilakukan oleh orang-orang kafir sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Sawa'un kanu minal yahud aw minan nasara aw minal majusi aw minal wataniyin. Sama saja. Dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau para penyembah berhala. Baik. Kita lihat matanya wa fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ya ma'asyaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida fa in akhadtum yamina wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, ya ma'asyaral qurra, wahai sekalian para pembaca Quran, penghafal Quran, istaqimu, hendaknya kalian tegak berada di atas jalan lurus ini, menjalankan perintah, menjauhkan diri dari larangan, namanya istiqamah. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kalau kalian tetap di atas jalan lurus ini, maka kalian telah mendahului yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Keutamaan kalian hebat kalau kalian istiqamah. Fa'ina khatum yamina wa shimala, akan tetapi jika sekiranya kalian ngambil jalan kiri atau ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh pula. Kita lihat syarahnya. Hadzal atharu an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Asar ini, ucapan ini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, annahu kana yadkhul masjid wa yaqifu ala hilaqit tadris. Bahwa ketika itu Hudzaifah bin Yaman masuk ke dalam satu masjid, wa yaqifu ala hilaqit tadris, dan beliau berdiri di hilaqit tadris, halaqah-halaqah belajar. Barakallahu alaikum. Kelompok-kelompok belajar. Ay alal ladina yata'allamun al-Qur'an bil masjid. Yani kelompok-kelompok belajar Al-Qur'an. Fayaqullahum in istaqamtum sabaqtum sabqan ba'ida. Wahai kalian orang-orang yang mempelajari, menghafal Al-Qur'an, Kalau kalian istiqamah di atas kebenaran, sungguh kalian telah melampaui yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Kalian unggul, kalian istimewa. Ai in istaqamtum al-Qur'anil ladzina tadrusunahu bil 'amali bih. Yani kalau kalian istiqamah di atas Al-Qur'an yang kalian pelajari ini dengan cara beramal dengannya, kalian akan menjadi orang istimewa mendahului yang lainnya. Li'annal maqsuda huwa at-tamassuku bil Qur'an wal 'amalu bih. Karena tujuan kita belajar Al-Qur'an ini adalah berpegang teguh dengannya dan beramal dengannya. Amman ladzi yaqra'ul Qur'ana walakinahu la yatakhallaqu bih. Akan tetapi jika seorang itu mempelajari Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak berakhlak dengannya, yakni tidak mengamalkannya, fa hadza qad inharafa 'anil Qur'an. Maka orang ini telah berpaling jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'anu huwa siratul mustaqim alladzi man tamassaka bihi naja. Maka Al-Qur'an adalah jalan yang lurus, yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya maka dialah yang selamat. Wa man hada anhu halaka wa dhalla. Dan barang siapa yang menyimpang dari Al-Qur'an maka dia akan binasa dan dia akan sesat. Wa hadzal atharu fihi at-tadhkiru an Hudzaifah radhiyallahu anhu lil qurra. Di asar ini ada peringatan dari sahabat mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu untuk para pelajar yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, annahum la yaqtasiruna bil qira'atil Qur'an ala jawdati tilawah wa husni shauti duna nadharin ila tadabburihi. Bahwa orang yang mempelajari Al-Qur'an jangan dia mencukupkan diri dengan bagaimana caranya membaca Al-Qur'an dengan tajwid, enak didengar, wa husni shaut, dengan suara yang indah, tanpa mempelajari dan mentadabburi maknanya dan mengamalkannya, wa takhalluqi bi akhlaqihi, tanpa berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, fa man fa'ala dzalika la yu'tabaru min ahli Al-Qur'an. Barang siapa yang tidak melakukan ini, tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak beramal dengannya, tidak berakhlak dengan Al-Qur'an, maka walaupun dia hafal Qur'an, maka dia bukan ahlul Qur'an. Bukan ahlul Qur'an. Amman ladzi yatakhallaqu bil Qur'ani wa yata'addabu bi adabihi. Amman ladzi yatakhallaqu bil Qur'an, adapun seseorang kalau dia berakhlak dengan akhlak Qur'an, beradab dengan adab Al-Qur'an, fa huwa min ahlil Qur'an, maka dia termasuk ahlul Qur'an. Walau kana ammiyan la yaqra'ul Qur'an, walaupun dia seorang ammi, tidak bisa menghafal Qur'an atau tidak menghafal Al-Qur'an. Ammi, orang awam, tapi mungkin dia hadir senantiasa belajar, mendengar nasihat-nasihat, mendengar ilmu, tapi untuk dia menghafal mungkin tidak. Begitu dia mendengarkan sesuatu yang merupakan keutamaan, dia pun mengamalkannya. Begitu dia dilarang melakukan sesuatu yang merupakan maksiat, dia pun meninggalkannya. Maka dia ahlul Qur'an. Barakallahu fikum. Walaupun dia tidak hafal Qur'an. Walau hafal Qur'an, tapi kalau akhlaknya tidak bagus, muamalahnya juga tidak bagus, barakallahu fikum, tidak beramal dia dengan Al-Qur'an, maka bukanlah dia dari ahlul Qur'an. Baik. Kita selesaikan bab ini. Wa Muhammad bin Waddah annahu kana yadkhul al-masjid fa yaqifu 'ala al-hilaq. Dari Muhammad bin Waddah bahwa beliau masuk ke masjid dan berdiri di atas hilaq, yakni kelompok-kelompok belajar, fa yaqul fadzakarahu wa qala anba'ana ibnu Uyainah am Mujarid an Syabi an Masruq. Qala Abdullah yani Ibn Mas'ud laysa 'ammun illa walladhi illaysa 'ammun illa walladhi ba'dahu sharru minhu la aqulu 'amu am 'amun amtaru min 'amin wala 'amun akhsabu min 'amin wala amirun khairu min amir lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahduthu aqwamun yaqisuna al-umura bi'ara'ihim fayahdamu al-islam wa yansalimu. Muhammad bin Wadbah masuk ke satu masjid dan menyampaikan asar dari Ibnu Mas'ud ini. Berkata Ibnu Mas'ud, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu." Tidak ada satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripadanya. Jadi setiap tahun lebih jelek dan lebih jelek. Aku tidak mengatakan bahwa tahun ini lebih banyak hujannya dari tahun yang akan datang. Barakallahu fikum. Aku tidak juga mengatakan bahwa tahun ini lebih subur dari tahun yang akan datang. Wala amirun khairun min amir, dan aku juga tidak mengatakan pemimpin lebih baik dari pemimpin yang akan datang. Lakin dahabul ulama'i wa khiyarikum. Aku katakan bahwa yang ada, yang tidak ada tahun kecuali lebih jelek dari tahun setelahnya, karena wafatnya para ulama dan orang-orang terbaik kalian. Tumai hadithu akwam, kemudian muncul orang-orang yaqisunal umura bi'ara'ihim. Mereka mengukur semua urusan dengan pendapat dia, pikiran dia. Fayuhdamul Islam, maka dihancurkanlah Islam melalui cara ini. Wayansali. Barakallahu fiik. Baik, kita lihat Muhammad bin Wadhah min al-ulama alladziina sannafu fi bayanil bid'ah. Falahu kitabun matbu' ismuhu al-bid'ah wan nahyi 'anha. Al-bid'ah wan nahyi 'anha. Muhammad bin Wadhah termasuk ulama yang menulis dan membantah ahlul bid'ah. Beliau memiliki kitab yang sekarang sudah dicetak yang beliau beri nama Al-Bid'ah wan Nahyu 'anha. Kebid'ahan dan larangan dari kebid'ahan. Wa hadzal atharu 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu min riwayati Muhammad bin Wadhah. Atsar ini dari Ibnu Mas'ud dari riwayatannya Muhammad bin Wadhah, anahu akhbara anna an-nasa la yazaluna fi naqsin, bahwa orang ini senantiasa berada dalam kekurangan. Setiap tahun akan berada lebih kurang dari yang lalu. Kullu amin yakunu anqas min alladhi qablahu. Setiap tahun akan terjadi kekurangan, lebih kurang dari yang telah lewat. Wa hadza kama jaa fi haditsi Anas. Ini sesuai dengan hadis Anas, lamma jaa'u yashkuna ilaihi al-Hajjaj. Ketika orang-orang datang kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengeluhkan tentang bengisnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Wama yalqawna min al-zulm, dan apa yang mereka dapati dari kezalimannya Hajjaj bin Yusuf. Kata Anas, isbiru. Anas tidak merintahkan memberontak, tidak merintahkan untuk demonstrasi atau yang lainnya. Beliau mengatakan isbiru, sabar. Fa'innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarru minhu. Karena tidak akan ada satu tahun pun kecuali tahun setelahnya lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar ini langsung dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama ta'akhkhara al-waqtu zada asy-syarru. Maka semakin ke belakang ini waktu, maka semakin bertambah kejelekan. Barakallahu fiikum. Zada asy-syarr. Wa hadza yaqtadi an yakuna al-insanu ala hadarin min al-fitani wasyurur. Ini menjadikan kita semuanya, manusia semuanya, untuk hati-hati daripada fitnah dan kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Memohon, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhbara fi akhir al-athar. Kemudian Ibnu Mas'ud mengkhabarkan di akhir asarnya, anahu idza mata ulama wal akhbar wal akhyar, bahwa sesungguhnya ketika para ulama telah meninggal dunia dan orang-orang baik, orang-orang hebat telah meninggal dunia, ya'ti min ba'dihim unasun juhal, akan datang setelah atau sepeninggal mereka orang-orang baik ini, ulama ini, unasun juhal, orang-orang bodoh, yuhakimuna uqulahum wa maqayisahum, mereka yuhakimun, memberlakukan akal mereka menghukumi segala sesuatunya dengan akal mereka dan makayis, yakni kias-kias mereka. Liannahu laysa indahum ilmun, karena mereka tidak memiliki ilmu, ya mereka akan mengatakan, oh menurut saya, menurut pemahaman saya, bukan lagi menurut dalil. Wa hadza yudallilul umma wa yusabbibu halakaha. Orang yang seperti inilah yang akan menyesatkan umat dan menyebabkan kebinasaan umat. Lian haulail juhal la yuhsinuna ar-ruju'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang-orang bodoh ini tidak mampu kembali kepada kitabullah dan sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idhuma al-asasu bitasyri'. Padahal Al-Quran As-Sunnah adalah pokok dalam pensyariatan. Ketika mereka meninggalkan syariat ini, ya tidak ada yang mereka pakai untuk memperbaiki, ya kecuali akal mereka. Dan tentunya kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Wa kama jaa fil haditsi inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantaz'uhu min al-ibad, walakin يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبطوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Asar yang ada tadi dari Ibnu Mas'ud sama seperti apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantaz'uhu min al-'ibad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu langsung dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika sudah tidak ada lagi alim yang hidup, sudah pada meninggal dunia, ittakhadha an-nasu usajuhala. Orang-orang pun mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin karena tidak ada lagi yang berilmu. Sementara mereka butuh pemimpin. Masyarakat butuh untuk dipimpin. Ketika tidak ada yang berilmu, maka secara otomatis yang akan diangkat adalah orang bodoh. Ya, ini yang dikatakan Rasulullah, ar-ruwaybidah. Ruwaybidah, as-safih yatakallamu fi amril 'ammah. Orang dungu yang berbicara tentang masalah urusan masyarakat. Rasul fa'abtau bighairi ilmin, orang dungu ini yang diangkat menjadi penguasa, pemimpin, tokoh, orang dungu fasu'ilu, ya tentunya masyarakat butuh jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi, butuh arahan, butuh bimbingan. Ketika mereka mempertanyakannya ke pemimpin mereka yang bodoh ini, fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin, ya mereka harus menjawab. Baik, maka mereka pun berpatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Fawujudul ulama alamatu khair. Maka keberadaan ulama ini menunjukkan tentang kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatu syar. Dan ketidakadaan ulama di tengah-tengah umat ini menunjukkan tentang kejelekan. Wawujudu unasi min hadaz zaman fi hadaz zaman yuzahiruna bila ulama, dan keberadaan orang sekarang ini di zaman ini yuzahiruna fil bil ulama, yakni mereka tidak menghasung orang, tidak memberi semangat orang untuk belajar dan dekat dengan ulama. Mereka mengatakan, ah ulama sekarang adalah orang yang tidak paham fikul waqi, tidak paham masalah politik, tidak paham tentang masalah ekonomi, tidak paham tentang masalah ini masalah ini. Ah, ulama ini ya hanya taunya darah haid dan nipas perempuan. Baik. Subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Ya ini tazhid. Ya ini dianggap remeh ulama. Baik. Tidak dihargai. Orang-orang sekarang barakallahu fikum, wa yuhaqqirunahum, meremehkan para ulama, wa yatakallamuna fi a'radihim, bahkan mencela ulama, berani mereka. Hadza min alamati sa'ah, ini sudah menjadi tanda dari tanda-tanda akan tegaknya hari kiamat. Wa min alamatin naqs min al-islam, ini juga merupakan tanda-tanda berkurangnya dari Islam ini. wala hawla illa billah. Maka Islam itu indah jika sekiranya kita mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.